ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kula dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar. Waktu kami belajar dengan syekh kami Syekh Mukbil rahimahullah taala, beliau pernah ditanya oleh muridnya, ya syekh, apabila terjadi khilaf, terjadi perbedaan dalam penilaian hadis, terkadang engkau mensahihkannya tapi Syekh Al-Albani rahimahullah taala mendhaifkannya, dan terkadang Syekh Al-Albani mensahihkannya dan engkau mendhaifkannya, apa yang harus kami perbuat wahai Syekh? Nah, mananya begitu. Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala menjawab, wahai para penuntut ilmu, kalian adalah penuntut ilmu. Kalau kalian mampu untuk membahas, meneliti, nah, di antara khilaf ataupun perbedaan tersebut, kalian lakukan. Kalian lakukan, kalian teliti mana yang benar. Nah, kalau kalian tidak mampu, maka pilihlah di antara keduanya siapa yang lebih berilmu. Nah, demikian Syekh Mukbil rahimahullah taala juga melontarkan pertanyaan kepada murid-muridnya di dars umum. Nah, aina a'lam bainal Imam Ahmad baina Imamil Ahmad wa Syafi'i, mana yang lebih berilmu antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i? Nah, murid-muridnya ada yang menjawab Imam Syafi'i lebih a'lam, lebih berilmu. Ada yang menjawab Imam Ahmad lebih berilmu. Nah, kata Syekh Mukbil rahimahullah taala, fil hadith wal ilal Imam Ahmad a'lam, wa fil fikhi wa fil lughah wal fikh al Imam Syafi'i a'lam. Kata Syekh Muhammad taala, dalam ilmu hadis dan ilal, ilal itu cacat-cacatnya atau penyakit-penyakitnya hadis, dalam masalah ilmu hadis dan ilal, Imam Ahmad lebih berilmu, lebih pandai daripada Imam Syafi'i. Dan dalam masalah lugah dan fikih, Imam Syafi'i lebih berilmu. Ya, nah, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan, kalau tidak salah dalam sifat sholat Nabi, ya, perkataan Imam, berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala pada Imam Ahmad, ya, yang mananya engkau lebih berilmu dalam masalah ilmu hadis dan ilmu rijal. Maka apabila ada hadis yang sahih, dari mana saja datangnya hadis tersebut, dari Basrah atau dari orang mana, nah, maka ajarkanlah kepada kami. Ya, nah. Taifa barakallahu fikum. Nam demikian pada masa tabi'in. Ya. Nam sama faedah dari nam ketika di daras umum juga. Ya, nam. Apakah ada seseorang yang menetapkan bahwasanya A'mas, Al-A'mas mendengar dari salah seorang sahabat, Al-A'mas seorang tabi'in, ya. Apakah ada seseorang di kalangan para ulama ahli hadis yang menetapkan, yang menyatakan bahwasanya Al-A'mas itu mendengar dari sahabat? Ya. Nah, dijelaskan bahwasanya Abu Nu'aim menetapkannya. Jadi Abu Nu'aim menyatakan Al-A'mas mendengar dari sahabat. Sedangkan Abu Hatim menafikannya, menyatakan tidak, Al-A'mas tidak mendengar dari sahabat. Nah, maka enam ahlul hadis, ya, ahlul ilmi, ahlul hadis, nah, mengatakan bahwasanya kalau berselisih antara Abu Nu'aim dengan Abu Hatim, nah, maka yang diambillah perkataan Abu Hatim. Nah, fa barakallahu fikum. Ya, dari hal ini, ayo ikhwah rahimani wa jami'an, bahwasanya para ulama, nah, mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam fannya, dalam bidangnya masing-masing. Enam. Dan tentunya enam ketika terjadi, ya, terjadi perselisihan ataupun khilaf di kalangan para ulama tersebut, ya, enam, ya, seperti enam nasihatnya ataupun penjelasan Syekh Mukbir rahimahullah taala, ya, seperti nasihat Syekh Mukbir rahimahullah taala, enam, kalau kita mampu meneliti, membahas, mencari, ya, merojehkan, ya, enam, silahkan cari sendiri, teliti sendiri, bahas sendiri. Kalau tidak, ya, enam, kita pilih salah satu dari orang yang berselisih tersebut, ulama yang berselisih tersebut yang paling berilmu. Naam, taifa barakallahu fikum. Demikian nasihat Syekh Robi hafizhahullah taala. Nasihat Syekh Robi hafizhahullah taala ketika awal fitnah Salafi dengan Rojaiyun. Ya, Salafi dengan Rojaiyun. Ya, enam, dengan LMM, dengan Sururiun. Ya. Khilaf terjadi dalam masalah menyikapi Roja. Radio Roja, TV Roja. Ya. Enam, kedua belah pihak datang pada Syekh Robi hafizhahullah taala dan saya menasihati, enam, jaga ukhuwah, tinggalkan sebab-sebab perselisihan. Jaga ukhuwah dan tinggalkan sebab-sebab perselisihan. Apa yang menyebabkan perselisihan antara Salafi dengan LMM dan Sururiun dalam menyikapi Radio Roja, ya, dalam menyikapi enam Yayasan Hizbi Aturos. Tinggalkan itu semua, ya. Enam, fa barakallahu fikum. Jadi enam, dan sampai saat ini Syekh Rabi hafizhahullah taala ketika enam memberikan nasihat, senantiasa menasihati untuk menjaga ukhuwah dan tinggalkan sebab-sebab perpecahan, sebab-sebab perselisihan. Ya. Kita sudah melalui di sini, ya. Sini kita sudah melalui fitnah Hajuri, fitnah Ma'bari. Ya, bagaimana ketika terjadi fitnah tersebut? Nah, tengok kanan, tengok kiri, mana teman kita? Ya, ya Pak, ya. Iya. Walhamdulillah fitnah itu berlalu, dan ya, yang mau pilih jalan kanan ya pergi kanan, yang mau jalan pilih kiri ya kiri, terpisah. Ya, demikian fitnah Ma'bari. Ya, sama, tengok kanan, tengok kiri, mana teman kita? Ya, gonjang ganjing, hati tidak tenang. Ya, walhamdulillah Allah memisahkan lagi. Ya, yang Ma'bari alhamdulillah sudah pada pergi. Nah, demikian sekarang lagi. Ya, tengok kanan, tengok kiri, mana yang teman saya, ya mana teman kita? Bagaimana? Tidak tenang lagi hati ini. Fa barakallahu fikum ya ikhwa rahimani wa jami'an. Nam, janganlah sekali-kali kita melupakan sejarah. Ya, sudah 2 kali, 3 kali kita mengalami fitnah yang demikian. Ya, cukup, insyaallah cukup, ya. Nam, di tengah-tengah kita ada hadis al barakatu ma akbirikum. Ya, barokah itu bersama orang-orang tua kalian. Ya, nam. Walhamdulillah di tengah-tengah kita, ya ini masa kita ini masih ada ulama-ulama kibar, semisal Syekh Robi, Syekh Ubaid dan yang lainnya. Ya, nam. Fa barakallahu fikum. Hei, nam. Ya, mari kita menjaga ukhuwah ini. Menjaga ukhuwah ini, menjaga persatuan ini dan tinggalkan sebab-sebab perselisihan. Tinggalkan sebab-sebab perpecahan. Fitnah komando, fitnah soafiqoh ini sungguh luar biasa pengaruhnya, ya, sungguh luar biasa pengaruhnya. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, ya, di seluruh dunia gonjang ganjing karena fitnah soafiqoh ini. Ya, nah, ana khawatir jangan sampai di antara kita juga Ustaz Muhammad Hafizullah Ta'ala menyebutkan dalam ceramahnya sampai adu jotos di Cirebon, ya. Adu jotos di Cirebon karena masalah fitnah soafiqoh ini, ya. Nah, sampai Ustaz didudukan sama Ustaz Muhammad kemudian dinasihati, kalau sampai turun lagi keluar kalian berdua dari sini, ya. Nah, jangan sampai demikian di kita, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Apalagi kalau misalkan ributnya itu dengan keluarga, ya, jangan sampai kita ikut-ikutan apa namanya. Orang-orang partai, ya, suaminya pilih partai ini, istrinya pilih partai ini, akhirnya apa? Dalam rumah ribut karena apa? Beda partai. Fabarakallahu fikum, maka hendaklah kita berpikir lebih jauh, lebih dewasa dan lebih berhati-hati. Ya, jangan sampai suaminya pilih ini, istrinya pilih ini, akhirnya apa? Ribut. Karena fabarakallahu fikum, jagalah ukhuwah. Tinggalkan sebab-sebab perselisihan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan nam hati-hati kaum muslimin wabil khusus ahli sunnah wal jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dakwah ahli sunnah wal jamaah di Ambon, di Indonesia dan di seluruh tempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dai-dai ahli sunnah di Ambon, di Indonesia dan seluruh tempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kalimat mereka, menyatukan barisan mereka, menyatukan persatuan mereka dan menjauhkannya dari cerai-berai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala nam menghancurkan orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin, orang-orang yang mau mencerai-beraikan barisan ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang mau nam mencerai-beraikan nam salafi baik di Ambon, di Indonesia maupun di seluruh dunia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan kita dalam Tanbihul Afham Syarh Umdatul Ahkam li Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kita sampai pada babu fi tahrimi tasakhud bil fi'li wal qawli. Bab keharuman murka, keharuman benci, keharuman tidak senang terhadap takdir Allah yang dirasa menyakitkan, yang ditunjukkan dengan perbuatan dan perkataan. Nah, kita nam ketika mengalami musibah, atau manusia ketika mengalami musibah ada 4 keadaan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ya. Yang maknanya, yang pertama, manusia ketika mengalami musibah itu tasakhud, benci, murka, ya, benci, murka dan terhadap mensikapi musibah tersebut. Ya, nah. Yang kedua, ada yang ketika mengalami musibah itu bersabar. Ya, bersabar. Yakni dia benci dengan musibah tersebut, tapi dia tidak melakukan perbuatan atau tidak mengatakan perkataan yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Ya, nah. Kemudian keadaan yang ketiga, seseorang ketika mengalami musibah, dia ridho. Ridho. Yakni keadaannya tidak berubah. Keadaannya tidak berubah. Yakni ketika dia mengalami musibah sama seperti ketika tidak mengalami musibah. Ya, jadi biasa-biasa saja. Ya, nah. Sedangkan keadaan yang keempat adalah keadaan yang paling tinggi, yaitu mendapatkan musibah bersyukur. Ya, mendapat musibah bersyukur. Ya, nah. Kenapa demikian? Karena dia tahu di balik musibah itu, ada kebaikan-kebaikan. Ada kebaikan-kebaikan. Ya, enam. Di antaranya adalah dihapuskannya dosa-dosa, digugurkannya kejelekan-kejelekan. Ya, enam. Taifa barakallahu fikum, ini empat keadaan manusia ketika mengalami musibah. Ya, ada yang murka, ada yang bersabar, ada yang ridho, dan ada yang bersyukur. Nah, qala Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala an Abi Musa Abdullah bin Qais, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Qala al-musannif, as-saliqah allati tarfa'u sautaha 'indal musibah. Berkata Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Umdatul Ahkam dari Abu Musa, namanya Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berlepas diri dari wanita yang mengeraskan suara, menangis dengan suara keras ketika mendapatkan musibah, dan dari wanita yang mencukur rambutnya karena ketika mendapatkan musibah, dan wanita yang merobek-robek pakaian ketika mengalami musibah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua dalam bab ini, ana Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, bukan termasuk golongan kami, bukan dari jalan kami, orang yang menampar-nampar pipi dan menyobek-nyobek kalau ini apa namanya, untuk memasukkan kepala dalam baju. Hah? Kalau kerah ini kan ini saja. Kalau kaos mau dimasukkan ke baju kan ada lubang tengahnya, apa namanya? Hah? Jujub itu sering diartikannya itu adalah saku. Ya. Tapi dijelaskan oleh mualif di sini bahwasanya jujub itu adalah lubang baju untuk memasukkan kepala. Ya, bukan termasuk golongan kami ataupun dari jalan kami orang yang menyobek-nyobek bakrah baju begitu. Ya. Baik. Dan yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Menyeru dengan seruan jahiliyah atau berdoa dengan doa jahiliyah. Taib, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala al hadisul awal ar-rawi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu sabaqat tarjamatuhu fil hadis rakam 46 ba'dal 100. Rawi yang dalam hadis yang pertama adalah Abu Musa al-Asy'ari telah berlalu biografinya pada hadis yang ke-146. Bayanu hukmi tasakhut minal masoib. Pembahasan hadis ini adalah menjelaskan hukum murka, hukum tidak senang, nah, hukum berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah atau karena mengalami musibah. Syarul kalimat, penjelasan kata-kata yang dalam hadis ini, bari'a ay tabarro'a bima'na takholli. Bari'a, Nabi SAW bari'a, berlepas diri. Itu tabarro'a, yakni maknanya nan takholli, ya, menyendiri atau mengosongkan. Ya, nam. As-salikatu ar-rafi'atu sautaha bil wail ainda au bil wail aindal musibah. As-saliqa yaitu wanita yang mengeraskan suaranya, ya, dengan apa, mengatakan perkataan yang jelek, ya, atau kecelakaan ketika mengalami musibah. Ya, enam. Ya, terkadang dengan berupa suara tangisan, ya, ketika mengalami musibah, ya, menangis, teriak-teriak, jerit-jerit. Ya, kadang disertai dengan kata-kata, ya, enam, dan kata-kata yang jelek. Ya, enam. Al-haliqatu allati tahluku syaroha aindal musibah tasakhuton wa jaz'an. Al-haliqah adalah enam, wanita yang mencukur rambutnya ketika mengalami musibah. Ya, mencukur rambutnya bukan karena untuk mempercantik diri atau berhias atau berdandan atau merapikan rambut, bukan, tapi tasakhutun. Tasakhutun, nam, murka, ya, benci, berkeluh kesah, ya, terhadap takdir yang dirasa menyakitkan. Ya, nam. Ya, terkadang demikian dijumpai, ya, nam, ketika, ya, mungkin putus cinta, ya. Ya, nam, oh, gunting rambutnya, ah, tak karuan, ya, asal potong. Ya, enam. Ya, atau ketika ditinggal sama kekasihnya, ya, yang sudah apa namanya, tanam benih, ya, ya, sudah tanam benih kemudian ditinggal. Nanti siapa yang mau ngurusin benih ini? Ya, akhirnya apa? Frustasi. Ya, potong rambutnya. Nah, begini. Enam. Doim. Asyaqah allati tashukku thawbaha aindal musibah tasakhutan wa jaz'an. Demikian juga asyaqah yang menyobek-nyobek, yaitu wanita yang menyobek-nyobek pakaiannya ketika mengalami musibah, ya, karena murka, karena keluh kesah, tidak senang, ya, dengan takdir yang dirasa menyakitkan. Naam. Wa khusun nisa bidzalika li'anal ghaliba suduru hadza. Suduru hadhil umur minhunna duna rijal. Dan dihususkan kaum wanita dengan hal ini, yaitu dengan naam saliqah, haliqah, syaqah. Nah, ini kan naam isim fa'il yang menunjukkan pada wanita semua, ya, karena data marbutahnya. Naam. Dihususkan enam, disebutkan di sini wanita, ya, karena biasanya munculnya perbuatan-perbuatan ini, ya, pada umumnya adalah dilakukan oleh kaum wanita, ya, sedangkan kaum laki-laki tidak, sekalipun ada mungkin sangat jarang sekali, ya, ketika ditinggal mati oleh orang tuanya, ya, enam, anaknya yang perempuan nangis teriak-teriak, ya, enam, pukul-pukul pipi, cobek-cobek baju, ya, berenang di daratan, ya, Tapi kalau laki-laki mungkin hanya ya hanya berkaca-kaca, ya hanya apa ya meneteskan mata, air mata sedikit. Ya. Nah, tapi kalau perempuannya, anak perempuannya nangis teriak-teriak, waduh bapak nanti saya hidup dengan siapa? Ya, nah dan seterusnya. Ya, oleh karenanya di sini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kenapa enam perbuatan ini dinisbahkan kepada perempuan, ya, kepada perempuan, karena biasanya perbuatan ini dilakukan oleh perempuan. Adapun laki-laki sangat jarang sekali, ya, sangat jarang sekali. Ya, enam. Thayyib. Asyarul ijmali, makna yang global atau keterangan yang global dari hadis ini. Al insanu abdun mamlukun lillahi ta'ala. Yaf'alu fihi ma yasha mimma taqtadhihi hikmatuhu minasarai wadarai. Manusia ya, adalah hamba, adalah hamba nam yang dikuasai, nam budak yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, milik Allah taala. Dan Allah taala berbuat padanya, berbuat pada enam hamba tersebut, enam apa saja yang Allah kehendaki sesuai dengan hikmahnya, berupa menimpakan atau menganugerahkan kebaikan-kebaikan, kesenangan-kesenangan, dan menimpakan musibah-musibah, madarat-madarat. Ya, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala. Enam, karena manusia itu adalah hamba, budak, enam milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berbuat terhadap hamba-hambanya, terhadap budaknya, terhadap yang dimilikinya, enam sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minu haqqan huwallazi yakunu saburan 'inda dharra'i syakuran 'inda sarra'i. Dan mukmin yang benar, mukmin yang benar-benar mukmin, orang yang beriman, yang benar-benar beriman, adalah orang yang enam sangat-sangat bersabar atau banyak bersabar ketika mengalami musibah, ketika mengalami madarat, ketika mengalami takdir yang dirasa menyakitkan, dan banyak-banyak bersyukur ketika mengalami kesenangan, ketika mengalami enam kebahagiaan. Nam radiyan billahi robban rahiman wa mudabbiran hakiman. Dia ridho dengan Allah Rabbnya, nam yang maha pengasih, yang mengatur nam seluruh alam ini, yang maha bijaksana. Demikian Nabi SAW bersabda yang maknanya ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Naam, sungguh sangat mentakjubkan, sangat mengagumkan perkaranya orang yang beriman itu. Naam, semua urusannya baik. Semua urusannya baik. Dan tidak ada yang demikian untuk seorang pun kecuali untuk orang yang beriman. Apabila mengalami kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Maka bersyukurnya itu adalah baik bagi dia. Nah, dan ketika mengalami madarat, ketika mengalami musibah, ketika mengalami takdir yang tidak disukai, dia pun bersabar. Dia bersabar. Maka yang demikian pun lebih baik baginya. Ya, ini keadaan orang yang beriman. Ya, enam, bersyukur ketika mendapatkan kebaikan, enam dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Faida udhiru alaihi minal masoib ma la yulaimuhu sabar wahtasaba al ajru ala Allahi walam yatasakhot biqalbihi wala qawli wala fi'li. Maka jika ditakdirkan atas orang mukmin tersebut berupa musibah-musibah yang dia tidak menyukainya, dia pun bersabar. Dia bersabar dan berihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak murka. Tidak murka. Baik hatinya, tidak pula perkataannya, tidak pula perbuatannya. Yani kemurkaan, ketidaksukaan, ketidaksenangan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang dirasa menyakitkan. Mungkin akan dilakukan oleh hatinya, mungkin dilakukan oleh perkataannya atau lisannya, mungkin juga dilakukan oleh anggota badannya. At-tasakhut atau ketidaksenangan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang dirasa menyakitkan, yang dilakukan oleh hati, yakni hatinya su'udzon terhadap Allah. Hatinya su'udzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah itu mentakdirkan musibah-musibah kepada saya terus? Padahal saya sholat iya, puasa iya, sementara tetangga saya sholat bolong-bolong, puasa juga tidak, tapi hidupnya, usahanya lancar terus, untung terus, keluarganya sehat-sehat, sementara saya, istri baru sembuh, anak sakit, anak yang pertama baru sembuh, yang kedua sakit. Allah ini tidak adil. Dalam hatinya apa? Su'udzon, jelek sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lisannya tidak mengatakan apa-apa, anggota badannya juga tidak melakukan apa-apa. Ini tasakhut yang dilakukan oleh hati. Atau at-tasakhut, tidak suka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang dirasa menyakitkan, dilakukan oleh lisan, yakni dengan mengatakan perkataan-perkataan jahiliyah. Sebenarnya mendoakan jelek, atau perkataan-perkataan yang lainnya. Atau dilakukan oleh anggota badan. Ketidaksukaan, ketidaksenangan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang dirasa menyakitkan, dilakukan oleh anggota badan. Seperti disebutkan dalam hadis ini, menampar-nampar pipi, memotong-motong rambut, menyobek-nyobek pakaian. Atau bagaimana? Melempar, melempar apa saja. Terkadang kita kalau misalkan misalkan sedang makan, kemudian tiba-tiba sedang asik-asik makan, menikmati masakan ini, tiba-tiba ada pasir kegigit. Bukannya mengucapkan istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi dasar istri tidak tahu masak. Masak nasi itu dibersihkan wujudnya dulu, sudah dimaki-maki istrinya, kemudian piringnya pang, piring terbang. Ini tasakhut, murka, tidak senang, tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya ketika berjalan, qadarullah wa masyafal, kakinya nendang batu misalkan. Itu bukannya istirja, bukan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati hadza wa akhluf li khairan minha. Tapi ini apa? Dasar sial, batu kurang ajar. Batunya gendang lagi. Ya tambah sakit. Ini apa? Menunjukkan tasakhut, murka, tidak senang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang dirasa menyakitkan, yang dilakukan oleh anggota badan. Taifa barakallahu, hati-hati ayo ikhwah rahimani wa rahim jami'an. Mungkin kita tidak terlepas dari hal tersebut. Mungkin kita kadang tidak terlepas ataupun lalai daripada hal tersebut. Barakallahu fikum. Jadi hendaklah kita menjaganya, menjaga diri dari yang demikian. Taib, ketika mendapatkan musibah, musibah apa saja, Nabi SAW mengajarkan untuk beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati hadza wa akhluf li khairan minha. Fa'ina sabra tariqatu rusul wa tasakhut tariqatu arna'i al-mukhalifina lahum. Maka sungguh bersabar adalah jalannya para rasul, sedangkan murka, keluh kesah, enam, merupakan jalannya orang-orang jahil. Orang-orang jahil yang menyelisihi terhadap jalannya para rasul. Wa fi hadzal hadis yukhbiru Abu Musa Al-Asy'ari anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam tabarra'a mimman tasakhut min qada'illahi wa qadrihi wa dhahara ma yunafi as-sabr min syakki siyab wa halki syar wa halki syu'ur wa du'ai bil wail wa sabur. Dan di dalam hadis ini Abu Musa Al-Asy'ari mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang murka, orang-orang yang benci nam terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya yang dirasa menyakitkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang murka, dari orang yang nam tidak ridha, ya, tidak menerima, tidak senang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang dirasa menyakitkan. Nah, dan menampakkan perkara-perkara yang meniadakan atau nah, yang meniadakan kesabaran. Ya, seperti menyobek-nyobek pakaian, mencukur rambut, nah, menyeru dengan seruan jahiliyah, ya, mendoakan dengan doa kebinasaan, kejelekan. Nam dan seterusnya. Ya, nam. Taifa barakallahu fikum. Ya, nam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari suatu perbuatan, ya, ataupun dari orang yang melakukan perbuatan yang jelek, maka ini menunjukkan perbuatan tersebut perbuatan yang diharamkan. Ya, merupakan perbuatan yang diharamkan. Ya, nam. Taib, yang wajib atas kita menjaganya, yakni menjauhkan diri kita dari perbuatan yang diharamkan tersebut. Fawaidul hadis, faidah-faidah hadis. Al-faidatul ula anna tasakhut minal masaib bil qalbi awil lisan awil jawarih min kabairi dhunub lianan nabiya sallallahu alaihi wasallam tabarru'a min fa'ilihi. Bahwasanya murka enam, karena mendapatkan musibah, baik murka dilakukan dengan hati ataukah dengan lisan ataukah dengan anggota badan, termasuk dosa-dosa besar. Ya, murka nam tidak ridho nam dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang dirasa menyakitkan, ini termasuk dosa-dosa besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari pelakunya, dari orang yang murka nam terhadap ketika mendapatkan musibah. Ya, ketika mendapatkan musibah. Al-faidatu tsaniyah wujubu sabri alal masoib, wajib bersabar enam atas musibah-musibah. Wajib bersabar atas musibah-musibah enam, karena kemurkaan, kebencian, keluh kesah itu tidak akan merubah musibah enam menjadi kesenangan atau menjadi kebaikan ataupun mengurangi, tidak, bahkan sebaliknya akan semakin enam menyakitkan, akan semakin menyusahkan. Nah, maka yang wajib adalah bersabar, ya, bersabar atas musibah-musibah tersebut. Al-faidatu tsalitsah, dha'fun nisa' wa qillatu tahammulihinna. Lemahnya wanita, ya, lemahnya kaum wanita, enam, dan lemahnya kaum wanita dalam menghadapi musibah-musibah. Ya, enam, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Taifa barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah penjelasan hadis yang kedua kita baca pada waktu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alhamdulillahi rabbil alamin.